Asal kau bahagia. Asal kau bahagia. Sakarpanmu dewi. Oke. Okay. Ya. Kita selamat malam juga buat Error. Ada Gudel dan teman-teman semuanya. Thank you so. Kita main bersama. Romansa. Yes. Kembali kasih lagu requestnya ya. Buat warga desa jadi semuanya. Yang suka dengan lagu ini mau datang aja, lambe-lambe di atas semua. Duduk boleh sambil gini-gini.